حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر أبو وأبو الحسن بن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث فقال قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قد أفحج عنها قال حج عنها وقال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر غير أنه قال صوم شهرين وقال حدثنا عبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهر وقال حدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الحديث وقال صوم شهرين وقال حدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ومسلمين dan muslimat mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang telah dibacakan tadi, kita sudah baca pagi kemarin pembahasan kita bahwa Imam Syafi'i di dalam mengqadha puasa si mayat yang punya hutang. Dia memiliki dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama tidak perlu diqadha. Pendapat yang kedua dianjurkan bagi walinya untuk mengqadha dan puasanya sah, hutangnya terbayarkan. Dan pendapat inilah yang menjadi pilihan. Karena melihat kepada hadis-hadis yang sahih dan juga sesuai dengan dikombinasi antara fikih dan hadis sehingga semuanya bisa terjalankan. Maka dari kalau pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Imam Syafi'i semuanya puasa wajib, puasa qadha, puasa nazar. Sementara kalau dari Imam Ahmad dan Ishaq adalah puasa nadar yang ditunaikan, tidak puasa Ramadan. Bagi jumhur ulama memandang tidak perlu dibayarkan puasa dari si mayat, baik itu puasa nadar atau puasa yang lainnya. Kemudian ulama sepakat bahwa sholat yang ditinggalkan oleh si mayat tidak perlu diqadha oleh walinya, tidak perlu diqadha, dan sepakat ulama ya. Yang dimaksud dengan wali di sini adalah karib kerabatnya, ya, baik pihak laki-lakinya atau ahli warisnya. Kalau ada orang lain yang ingin menunaikan puasanya, maka harus dengan seizin walinya, karena yang menjadi sumber utama di dalam pelaksana ini adalah walinya, dia yang dibebankan. Yang tidak dibebankan, jika dia menunaikan, tidak tertunaikan puasa tadi kecuali dengan diizinkan. Baik, kita lanjutkan dari pembahasan kita. Wa amma qawlu Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, annasa'il rajulun, yang bertanya itu adalah laki-laki. Dalam riwayat yang lain, yang bertanya itu adalah perempuan. Dalam riwayat dikatakan puasa satu bulan, dalam riwayat yang lain dikatakan puasa dua bulan. Hadis yang seperti ini tidak menjadikan hadisnya muttarib, hadisnya yang labil, tidak. Bisa kita kompromikan, hadis ini tidaklah bertentangan satu sama lainnya. Kemudian yang bertanya itu dalam satu riwayat dikatakan laki-laki. Wa sa'ala taratan rajulun wa taratan imra'atun wa taratan an syahr wa taratan syahrain. Ya. Yang bertanya terkadang laki-laki, dalam riwayat yang lain kadang perempuan. Ditanya tentang puasa satu bulan atau dua bulan. Maka ini semua riwayat-riwayat yang seperti ini tidaklah menjadikan hadisnya satu sama lain yang bertentangan. Wa fi hadhil ahadis, faedah-faedah bisa kita ambil dalam hadis-hadis di atas. Yang pertama, jawazu shaumil wali 'anil mayyit. Bolehnya wali mayat untuk berpuasa atas nama si mayat. Bolehnya wali mayat untuk berpuasa atas nama si mayat. Kama dzakarna, sebagaimana yang telah berlalu kita sebutkan. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis-hadis di atas. Jawazu sama'i kalamil mar'atil ajnabiyyah fil istifta'. Bolehnya mendengar perkataan wanita yang asing, maksudnya wanita yang bukan mahram. Suaranya boleh didengar fil istifta, di dalam wanita itu minta fatwa. Wa nahwihi min mawadhi'il hajah, dan semisalnya di posisi-posisi atau kondisi-kondisi yang diperlukan. Jadi kalau ada seorang perempuan minta tolong misalkan, boleh suaranya didengar. Ya. Atau yang bertanya, itu adalah pada saat-saat hal yang diperlukan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa suara perempuan itu tidak aurat. Suara perempuan tidak aurat. Namun perlu hati-hati. Tidak boleh perempuan itu mengeluarkan suaranya yang lemah gemulai, suaranya yang dari suaranya orang tergoda. Allah mengatakan wala takhdha'na bil qaul fayatma alladziina fi qalbihim marad, janganlah kalian berlemah lembut, yakni suara yang lemah gemulai, yang medayu-dayu, yang merayu. Maka wanita ketika dia berbicara enggak boleh seperti itu. Kenapa? Orang yang di hatinya ada rusak, fitnah, tergoda, maka menjadikan laki-laki itu tamak kepadanya, ada keinginan nafsunya. Faedah berikutnya, sihatul qiyas, sahnya qiyas, atau qiyas itu adalah analogika, dibandingkan, dilogikakan. Dari mana kita ambil? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fadainullahi ahaqqu bilqadha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perbandingan, ara'aiti ya in kana ala ummiki dainun akunti taqdinahi, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ibumu punya hutang, apakah engkau tunaikan? Naam, ya. Lalu pengkiasannya, kalau hutang, sama-sama hutang nih, hutang manusia ditunaikan, hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Maka ini namanya pengkiasan, ya. Namun kias ini tidak berlaku kalau seandainya ada nas. La qiyasa ma'ad dalil, atau fi muqabalatin nas. Tidak ada qiyas kalau seandainya sudah ada nas. Seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, mana yang didahulukan antara mendengar khutbah Jumat dengan sholat sunat tahiyatul masjid? Bagi orang yang datang terlambat pada saat khatib menyampaikan khutbah, ada yang mengatakan langsung aja duduk. Dalilnya apa? Dalilnya adalah mendengar khutbah adalah wajib, sholat sunat adalah sunat. Itu adalah dalil yang mendekati kepada pengkiasan. Ya, dia kiaskan bahwasanya ini adalah wajibnya. Akan tapi ini ada nasnya. Bahwa nasnya mengatakan idza jaa ahadukumul jumu'ah wal imamu yakhthub falyarka'a raka'ataini wa tajawaz fihima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila salah seorang di antaramu datang salat Jumat dan imam sampai sedang menyampaikan khutbah, maka salatlah dua rakaat dan ringankan, yakni jangan berlama-lama. Baik. Kita lanjutkan. Wa fiha qada'ud daini 'anil mayyit. Wa qad ajma'atul ummatu 'alaihi. Faedah dari hadis di atas adalah menunaikan hutang atas nama si mayat. Jadi kalau mayat memiliki hutang, maka hendaklah kita tunaikan bagi yang walinya masih hidup. Dan umat telah sepakat atas itu, pembayaran hutang si mayat oleh si wali. Wala farqa baina an yaqdiyahu anhu warithun aw ghairuhu. Maka dalam hutang ini tidak ada perbedaan antara yang menunaikannya itu adalah si pewaris atau bukan pewaris. Ya. Wa yabra'u bihi bila khilaf. Dengan penunaian tadi, tanggung jawab si mayat sudah lepas jika hutangnya dibayarkan. Kalau begitu temannya membayar hutang untuk dia gimana? Boleh. Perlu izinkah dari walinya? Enggak perlu. Tapi kalau disampaikan ya, supaya tahu dia. Ya. Baik. Wa fi dalilun liman yaqul. Di hadis-hadis di atas terdapat dalil, argumen bagi orang yang mengatakan idza mata wa alaihi dainun lillahi wa dainun lil adami. Seorang yang meninggal dunia dan dia punya hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Ya. Hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Wa dhaqa maluhu. Hartanya sempit. Artinya tidak bisa menunaikan kedua hutang. Harta yang ditinggalkan itu hanya untuk membayar satu hutang. Ya. Kalau dibayar hutang kepada Allah, contoh misalkan ada kewajiban zakat. Dibayar hutang kepada Allah, hutang kepada manusia tidak bisa. Dibayar hutang kepada manusia, hutang kepada Allah tidak bisa ditunaikan. Lalu mana yang didahulukan? Quddima dainullahi ta'ala. Maka hutang kepada Allah lebih diutamakan. Dari mana diambil? Dari harta si mayat tadi. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fadainullahi ahaqqu bil qadha. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Ini zahir dari hadis. Ya. Wa fi hadhihi al-mas'alah, di dalam permasalahan ini thalathatu aqwalin li Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki tiga pendapat. As-sahhuha taqdimu dainillahi ta'ala lima dzakarna. Pendapat yang terkuat, yang tersahih adalah mendahulukan hutang kepada Allah sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Wasani, pendapat yang kedua, taqdimu dainil adami, ya, taqdim, mendahulukan hutang kepada manusia. Kenapa? Li'annahu mabniyun ala syuhhi wal mudayaqah. Karena hutang kepada manusia ini didasari oleh rasa ketumakan dan tidak ada toleransi. Ya, syuhha. Syuhha itu adalah tamak. Mudayaqah yaitu ada mutasamuh. Bepilih, ah gitu. Karena ini tidak ada toleransi, maka ini didahulukan. Ah gitu. Wasalis, pendapat yang ketiga, huma sawaun fayuqsamu bainahuma, keduanya sama, maka dibagi-bagi berapa hartanya yang ada, sudah dibagi aja walaupun tidak tertunaikan semuanya. Soalnya tadi hartanya apa? Hartanya kan mencukupi hanya satu aja. Maka pendapat yang ketiga, ya sudah dibagi aja, ya, berapa bisanya. Tapi pendapat yang terkuat adalah sesuai zahir dari hadis adalah hak Allah lebih utama daripada hak manusia. Tapi kalau begitu, bagaimana dengan hak manusia lagi? Berarti itu menjadi tanggungan dari walinya. Ya, tanggungan dari walinya agar dia terlepas dari tanggung jawab hutang. Wallahu a'lam. Faedah yang lain di atas dari hadis di atas, wa fihi annahu yustahabbu lil mufti ay yunabbiha ala wajhi ad-dalil idza kana mukhtasaran wadhiha. Dianjurkan bagi seorang yang memberikan fatwa untuk menjelaskan sisi pendalilan apabila ringkas dan jelas. Ya, Nabi SAW memberikan penjelasan, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ibumu punya hutang, apakah kamu tunaikan? Ini adalah bentuk dari sisi argumentasi yang disampaikan. Ya, kalau seandainya misalkan dijawab oleh Nabi SAW, puasa aja, gitu ya, sudah cukup kan? Tapi Nabi SAW ingin memberikan bentuk argumentasinya yang ringkas dan jelas. Wabissaili ilaihi hajah. Orang yang bertanya membutuhkan, maka perlu ada penjelasan. Au yatarattabu alaihi maslahatun, atau berefek adanya kemaslahatan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qasa ala dainil adami tanbihan ala wajhid dalil. Karena Nabi mengkiaskan kepada hutang manusia sebagai penjelasan akan argumentasinya. Ya, diberikan penjelasan kias tadi supaya tahu, oh iya, kalau begitu ya udah, berarti harus ditunaikan begitu. Taib. Dari hadis di atas juga ada faedah yang lain, anna man tasaddaqa bi syai'in thumma warathahu lam yakrah lahu akhdhuhu lam yukrah lahu akhdhuhu wa tasarrufu 'an fi. Bahwasanya orang yang bersedekah dengan sesuatu lalu sedekah dia ini dia warisi, maka tidak mengapa dia ambil sedekahnya tadi. Dari mana nih? Dari hadis sebelumnya, yaitu dia mengatakan inni tasaddaqtu ala ummi bijariyah, aku bersedekah kepada ibuku dengan seorang budak perempuan. Jadi dikasihkan ke ibunya. Wa innaha matat, ibunya meninggal dunia. Budak perempuan itu kan bisa diwarisi. Lalu ya, apa kata Nabi? Faqala wajaba ajruki, engkau mendapatkan pahala. Waraddaha alaikil miras, bahwa budak perempuan itu dikembalikan kepadamu oleh warisan. Ini apa permasalahannya nih? Permasalahannya adalah kita tidak boleh mengambil kembali apa yang telah kita sedekahkan. Sebab dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang kembali kepada mengambil apa yang telah disedekahkan seperti apa? Anjing yang menjilat kembali muntahnya. Dia sudah bersedekah nih, diambil lagi. Baik itu dengan cara dia minta lagi, itu udah jelas nih. Atau dengan cara hilah, dia beli lagi misalkan. Gak boleh. Tapi kalau warisan tidak apa-apa. Ya. Kalau warisan tidak apa-apa. Nah, bi khilafi ma idza arada syira'ahu. Berbeda dengan apabila dia inginkan untuk membelinya. Ya, contoh seseorang bersedekah dengan barang tertentu kepada orang. Lah dia lagi sedekah. Jatuh hati beli. Ya. Pengennya ambil balik. Minta balik tak bisa toh. Ah kini ikulah di Bali selah. Ya. Kita hargai dengan harga mahal. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Itu sama dengan kembali kepada sedekah walaupun kita beli. Fa innahu yukrahu, maka hukumnya adalah makruh, dibenci. Li hadithi farsi Umar, disebabkan hadis kudanya Umar. Ya. Jadi kalau pemberian kita tadi kembali kepada kita disebabkan oleh warisan, tidak ada masalah. Ya. Seorang anak bersedekah ya kepada ibunya. Lalu tahunya dia berikan, dia kembalikan, ya, dikasihkan emas, tahunya emas balik kepada dia karena warisannya. Maka itu tidak apa-apa. Faedah yang lain, fihi dilalatun zahiratun limadhhab Syafi'i wal jumhur. Di dalam hadis di atas terdapat dalil yang jelas untuk mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, annan niyabata fil hajji jaizatun anil mayyit. Sesungguhnya mewakilkan di dalam pelaksanaan haji boleh dari atas nama mayat. Jadi kalau istilahnya di kita sekarang ini adalah haji badal, ya, menggantikan haji orang, orang tuanya belum haji dia haji. Berdasarkan hadis ketika dia mengatakan innaha lam tahujja qattun fa ahujju anha, dia belum haji sama sekali. Apakah aku mengerjakan haji atas namanya, yakni badalkan haji dia? Qala hujji anha, kata Nabi, laksanakanlah haji atas nama ibumu. Ya, berarti boleh haji badal ini. Ya. Wal ajizul ma'su ma'yus min bur'ihi. Dan boleh juga melaksanakan haji dari orang yang ajiz, tidak mampu, lemah, yang tidak mungkin sehat dari kesehatannya. Jadi orang yang dia sudah wajib, secara ekonomi dia bisa, tapi secara kesehatan tidak mungkin, maka boleh dibadalkan. Mana dalilnya? Ada hadis. Seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengatakan, sesungguhnya bapakku sudah wajib haji, tapi dia tidak bisa naik kendaraan karena kesehatannya. Apakah aku hajikan? Lalu Nabi katakan, bagaimana kalau dia tanya, di bapakmu ada hutang? Apakah engkau tunaikan? Iya. Ya. Maka hutang kepada Allah lebih berhak ditunaikan. Walaupun dia masih hidup nih, tapi dia adalah tidak mampu, yang kesehatannya tidak mampu, dengan catatan dia sudah wajib. Kalau dia masih hidup, dia sudah wajib haji. Ya. Kalau belum wajib haji, dia tidak ada kewajibannya untuk melaksanakan haji. Tapi secara zahir di sini boleh juga diwakilkan. Baik. Wa'tadzar al-qadhi'at an mukhalafati madzhabihim li hadhihi al-ahadits fi shaum 'an al-mayyit wal hajj 'anhu bi annahu muttarib. Qadhi'at, dia menyelisihi madhabnya, madhab mereka ini, di dalam pembahasan dan hadis-hadis di atas dengan dalih bahwa hadisnya muttarib. Hadis muttarib itu adalah hadis yang labil. Banyak riwayat dia katakan ini yang enggak tadi dikit. Oh, ini kadang-kadang riwayatnya laki-laki, ini perempuan, ini katanya 1 bulan, ini 2 bulan dan seterusnya. Kita katakan ini tidak muttarib. Bisa digabungkan. Ya. Lalu Imam Nawawi mengatakan wa hadza udzrun batilun, ini alasan yang batil, walaysa fil hadis ittirab. Di dalam hadis itu tidak ada unsur ketidakstabilan. Wa innama fihi ikhtilafun jama'na bainahu kama sabaq. Hanya saja dia ada terjadi perbedaan, ya, dan sudah bisa kita kompromikan sebagaimana yang telah berlalu. Wa yakfi fi sihhatihi ihtijaju muslimin bihi fi sahihihi. Wallahu a'lam. Maka cukup sebagai argumen dia adalah sahih adalah Imam Muslim berhujah dengan hadis itu dalam sahihnya. Dan ulama umat telah sepakat secara umum menerima hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, jadi argumentasinya ya, Imam Muslim dengan mengeluarkan hadis itu dalam sahihnya itu sudah sebagai cukup menganggap bahwasanya atau hukum bahwasanya hadis yang sahih. Jadi kalau hadis yang muttarib itu kan termasuk kepada hadis lemah. Ya, digolongkan kepada hadis lemah. Maka hujahnya atau argumentasinya tidaklah benar. Wallahu ta'ala alam. Taib. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita rasa kita cukup sampai di sini dulu. Kita masuk kepada beberapa pertanyaan. Saya hamba Allah dari Padang, Buya, saya mau tanya, ada keluarga yang dirawat sedang sakit berbaring, tidak bisa bergerak dan bersuara, dan dipasangi infus dan alat yang lain, dan buang air dipasang keteter. Bagaimana cara keluarga untuk mentayamumkan, sedangkan kami yang sakit, kami saudara kami mentayamumkan saudara kami yang sakit, karena dia pakai keteter. Mohon penjelasannya. Baik, kondisi yang seperti ini. Yang pertama, keteternya dikeluarkan kencing yang ada di dalam. Nah, nanti sudah dipasang lagi tentu akan ngalir terus, nggak ada masalah, karena kita sudah bersihkan dulu, ya. Kalau dia pakai keteter tadi, kemudian kalau seandainya dia memang tidak boleh memakai air dan tidak memungkinkan untuk memakai air, cukup ditayamumkan di wajahnya dan tangannya. Tapi kalau seandainya dia boleh untuk memakai air, kalau boleh dia memakai air, maka dia berwudu dan bagian yang ada apa namanya plaster dari infus itu cukup dipoleskan di atasnya air. Ya. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu memakai air, di antara yang makan mengatakan tidak mampu memakai air, yaitu dia tidak mampu untuk pergi ke tempat berwudu, maka ditayamumkan, tayamumkan wajahnya dan tangannya, yaitu telapak tangannya depan dan di belakang, atau telapaknya dan punggungnya. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan malam tadi. Saya haid ini sudah ada seminggu. Setelah tidak ada bercak, saya mandi. Mandi wajib. Setelah dua hari, bercak hitam ada lagi. Apakah itu adalah haid, masih haid? Dan setelah hadas lagi dua hari, ada lagi, bagaimana hukumnya? Ya. Yang pertama, seorang perempuan harus memastikan dia bersih atau tidak. Bagaimana caranya dia memastikan? pada hari dari akhir dari kebiasaan dia, dia ambil kapas, dia masukkan ke kemaluannya. Jika kapas itu kering, berarti dia sudah bersih. Kalau masih ada coklat kuning, berarti belum bersih. Ya, atau sudah ada agak lendir-lendir putih, itu sudah bersih. Jadi ada dua. Yang pertama, kering atau lendir putih. Tapi kalau masih ada coklat, kuning, berarti itu belum bersih. Nah, kalau sudah bersih, lalu satu hari atau dua hari setelah itu muncul lagi, maka sesuai dengan perkataan Ummi Athiyah, kami tidak menganggap haid coklat yang muncul setelah suci. Maka bercak hitam atau coklat setelah bersih itu tidak haid. Lalu apa itu? Itu adalah masuk, kalau keanehannya istihadah, dia masuk kepada istihadah. Jadi tidak lagi jadikan haid. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan, tolong dijelaskan yang berhak menerima warisan. Anak saya perempuan meninggal dunia dan memiliki harta dan belum menikah. Yang hidup sekarang ini adalah ayah, kakak laki-laki satu, dan adik perempuan satu. Siapa yang berhak menerima waris dari anak saya meninggal dunia tersebut? Tapi ayahnya ada, ibunya enggak ada. Kalau seperti ini, maka ayahnya mendapatkan 1/6 dan sisanya dibagi untuk kakak dan adiknya. Jadi berarti si mayat perempuan meninggal dunia, yang dia tinggalkan adalah ayah, dua orang saudara, satu laki-laki, satu perempuan. Maka ayahnya mendapatkan 1/6, sisanya adalah 5/6. Maka ya 5/6-nya dibagi 3. 2/3-nya untuk laki-laki, 1/3-nya untuk perempuan. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, pencipta manusia sudah terlihat paling sedikit 81 hari. Maksudnya 81 hari usia kandungan atau 81 hari usia janin, Ustaz? Usia kandungan. Usia kandungan. Ya, itu sudah ada penciptaan terhadap makhluk, makhluk bentuk manusia. Kalau tidak, sebelumnya adalah proses, ya, proses. Kalau kita lihat kan 3 kali 30. Yang pertama adalah nutfah, 40 pertama. 40 kedua adalah alaqah. Berarti sampai ke 80 dia. 80 ke atas berarti 81. Dia sudah memproses, membentuk, ya, membentuk mudghah dia. Daging, tapi dia sudah mulai membentuk seperti penciptaan manusia. Lama proses ini pun pada umur 40 yang ketiga. Nah, makanya pada umumnya dihitung adalah 90 hari. Nah, ketika sudah berumur 120, disitulah ditiupkan ruh setelah penciptaannya menjadi sempurna. Nah, kalau seandainya ada gugur atau keguguran dan anak ini, janin sudah membentuk bentuk manusia, maka sebagaimana yang kita bahas malam tadi, bahwa darah yang keluar setelah itu termasuk nifas. Tapi kalau dia hanya baru segumpal daging, belum berbentuk, atau dia adalah sekumpulan darah, ya, atau embrio, ya, embrio itu mirip dia dengan lintah, ya, kumpulan dari daging, kumpulan dari darah, kumpulan darah ini, darah inilah yang akan menjadi daging dia. Ya, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.